Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din, para talabah rahimani wa rahimakumullah, pada pelajaran kita yang lalu kita sudah memasuki pelajaran yang kelima dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqin biha. Nah, dan ada PR yang akan kita koreksi bersama sebelum kita melanjutkan kitab ini, yaitu pada halaman 28. Iya. Nah, barakallahu. Nah, silakan dibuka halaman 28. Kita koreksi bersama sebagian tulab santri yang online, mereka sudah menyetorkan PR-nya dan sudah dikoreksi. Bagi sebagian yang belum menyetorkan, silakan dikoreksi sendiri. Nah, antum uji apa yang antum isi, betul apa salah. Kalau salah, apa yang perlu diperbaiki. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan, yaitu halaman 28. Nah, di situ ada qalamun hamidun. Ya, sebelum itu perintahnya adalah adzifil kalimatal ula ila tsaniya. Mudofkan kata yang pertama kepada kata yang kedua. Nah, itu adanya mudof dan mudof ilaih. Kata yang depan disebut mudof, kata yang belakang disebut mudof ilaih. Nah, barakallahu fikum. Nah, dan sudah disebutkan bahwa mudof-mudof ilaih itu hubungan antar dua isim yang memiliki takdir huruf jar. Itu kan? Ada yang takdirnya fi, ada yang takdirnya lam, ada juga yang takdirnya min. Yang paling banyak, yang paling sering adalah lam. Kitabu Muhammadin. Artinya apa? Al-kitabu li Muhammadin, gitu kan? Kitabu Muhammadin, kitab Muhammad, artinya kitab milik Muhammad. Itu takdirnya berarti lam. Ada juga yang takdirnya min. Contohnya khatamu dhahabin, cincin emas. Takdirnya apa? Min. Al-khatamu min dhahabin, cincin dari emas. Ada juga yang takdirnya fi. Contohnya adabul qabri, adab kubur. Artinya apa? Al adabu fil qabri, adab siksa di dalam kubur. Nah, itu kan? Naam. Barakallahu fikum. Dan yang sekarang kita pelajari kebanyakan untuk lam, lam atau dibaca li. Ya, naam. Contohnya kitabu Muhammadin, artinya apa? Alkitabu li Muhammadin. Naam, barakallahu fikum. Ya. Sekarang dibaca Abu Salma dibaca tiga kata. Nanti yang lain setelah itu Mas Dimas, setelah itu kita baca bareng sisanya. Tiga kata. Tiga nomor. Iya. Qalamu Hamidin. Naam. Pena milik Hamid. Iya. Miftahul Baiti. Kunci rumah. Naam. Baitu Abbasin. Rumah Abbas. Rumah. Naam. Milik Abbas. Barakallahu fikum. Boleh diartikan rumah Abbas atau rumah milik Abbas atau rumahnya Abbas. Sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Naam, Mas Dimas. Tukanun tajirun. Menjadi apa? Menjadi tukanun tajiri. Naam. toko milik pedagang. Ya. Hurufatun Aliyun menjadi hurufatu Aliyin. Nah, satu lagi. Kamar milik Ali. Baitul Al-Muhandisu menjadi Baitul Muhandisi. Nah, ahsanta. Rumah milik insinyur. Nah, ana baca yang bukan mudhof, antum berdua baca mudhof, mudhof ilainya. Daftarun Sa'idun. Baca jawabannya. Daftaru Sa'idin. Ahsanta. Ismun Al-Waladu. Ismul Waladi. Naam, ahsanta. Mindilun Yasirun. Mindilu Yasirin. Naam. Kitabun Allahu. Kitabullahi. Naam. Qamisun Ammarun. Qamisun Ammari. Ulang. Jawabannya apa? Ammari. Ammarin. Yang jelas. Ammari. Yang jelas nunnya, ya. Bintun afan. Bintun at-tabibu menjadi bintut tabibi. Ahsanta. Sarirun Khalidun. Sariru Khalidin. Naam. Miftahun as-sayyaratu. Miftahus sayyarati. Naam, ahsanta. Naam, sekarang yang poin ketiga. Naam, semuanya ada koreksi ya. Benar semua apa ada salahnya? Silakan. Yang paling ya, baik yang di rumah atau yang di kelas ini. Ucapan ini untuk berlaku kepada pendengar semua. Yang paling penting harokat akhir. Ya, Kitabu Muhammadin itu harokat akhir harus ada. Yang paling penting. Nah, sekarang poin ketiga. Iqra' waktub ma'adhabti awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah sambil mengharokati akhir dari kata-kata berikut. Nah, silakan. Abu Salma baca 3-3. Babul madrasati artinya pintu sekolahan. Nah. Himarul rojuli. Nah, artinya keledai jantan. Himarul rojuli. Himarul rojuli. Arti lam, artinya lam. Al himaru lir rojuli. Apa berarti? Milik laki-laki, milik lelaki dewasa. Nah, keledai itu milik lelaki dewasa. Nah, keledai milik seorang laki-laki. Keledai milik seorang laki-laki. Nah, ahsanta. Terus satu lagi. Baitu Hamidin. Rumah milik Hamid. Nah, Baitu Hamidin, rumah milik Hamid. Baitu Hamidin. Ya. Mas Dimas. Sajaratul Mudiri. Mobil milik kepala sekolah. Nah. Mindilu Ammarin. Sebutan milik Ammar. Nah. Ismut Talibi. Nama siswa. Naam, ahsanta. Berikutnya di situ kita baca bareng. Baitullahi. Baitullahi. Fi kitabillahi. Fi kitabillahi. Naam, kenapa dibaca kitabi? Fi kitabillahi, Abu Salma. Kenapa? Karena ada huruf jar di depannya. Huruf apa? Huruf jarnya apa namanya? Fi. Naam, ahsanta. Mas Dimas, kita baca bareng dulu. Min baitil mudarrisi. Min baitil mudarrisi. Bait dibaca apa harokatnya, Mas Dimas? Kasroh. Kasroh. Kenapa dibaca kasroh? Min baiti. Kemasukan min. Nah, ahsanta. Ala maktabil mudiri. Ala maktabil mudiri. Nah, di atas meja Pak Guru. Barakallahu fikum. Sekarang yang keempat, kita baca bareng dan kita artikan. Iqra, bacalah. Aina, di sini perhatikan harokat mudah-mudah pilihnya ya. Aina baitul mudarrisi. Aina baitul mudarrisi. Di manakah rumah Pak Guru? Di manakah rumah Pak Guru? Huwa ba'idun. Huwa ba'idun. Rumah tersebut jauh. Rumah tersebut jauh. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an adalah kitab Allah. Al-Qur'an adalah kitab Allah. Naam. Barakallahu fikum. Yang mudhof ilaih ini adalah kitab mudhof lafzul jalalah Allah mudhof ilaih, ya. Jadi bukan dari depan, bukan Al-Qur'an mudhof kitab yang mudhof ilaih, bukan. Tapi yang mudhof adalah kitab mudhof lafzul terus Allahnya mudhofun ilaih, ya itu. Nah, barakallahu fikum. Itu bentuk kalimatnya namanya mubtada khobar, Al-Qur'an mubtada yang diterangkan kitabullahi yang menerangkan DM polanya. Nah, barakallahu fikum. Nanti akan diperjelas di waktu ke depan tentang mubtada khobar fi'il fa'il, dan sudah disinggung kemarin bahwa rukun kalimat itu ada 4, yaitu fi'il fa'il dan murada khobar. Fi'il fa'il bisa berupa juga fi'il dan naibul fa'il, itu sama. Kemudian juga mubtada dan khobar. Nah, kalau kita perhatikan pasti setiap kalimat yang benar ada itunya, baik itu berupa mubtada khobar ataupun berupa fi'il dan fa'il. Nah, barakallahu fikum. Sekarang nomor 3, Al-Ka'batu Baitullahi. Al-Ka'batu Baitullahi. Ka'bah adalah rumah Allah. Ka'bah adalah rumah Allah. Nah, lihat menerjemahkan, ada yang terangkan, ada yang terangkan. Iya kan? Ka'bah adalah rumah Allah. Nah, mana yang terangkan? Yang menerangkan mana? Baitullah. Nah, itu namanya pola mubtada khobar. Ada yang diterangkan, ada yang menerangkan. Nah, Muhammadun sallallahu alaihi wasallama Rasulullah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallama Rasulullah. Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Berarti khabarnya di situ Rasul, Rasulullah, gitu ya. Muhammadnya mubtada. Sallallahu alaihi wasallam tidak ada kaitannya dengan kalimat, hanya sebatas jumlah ifradiyah. Sebatas kalimat untuk apa namanya, yang pelengkap aja. Nah, nomor 5, kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Pak guru keluar dari kamar kepala sekolah. Pak guru keluar dari kamar kepala sekolah. Nah, ini yang kelima, ini konteksnya namanya fi'il fa'il. Kharaja fi'il, mudarrisu fa'il. Nah, barakallahu fikum. Ini kita belum kerincian mubtada khobar fi'il fa'il, hanya sebatas selingan aja. Ini fi'il fa'il, ini mubtada khobar, supaya dari sekarang antum sudah mengerti adanya fi'il fa'il mubtada khobar, meskipun sejelas. Tujuannya gitu ya. Nah, hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Ini adalah rumah milik Hamid dan itu adalah rumah milik Khalid. Ini adalah rumah Hamid dan itu adalah rumah milik Khalid. Nah, atau arti singkatnya, ini rumah Hamid dan itu rumah Khalid. Itu arti singkatnya. Tapi kalau arti yang tadi, arti dari sisi mubtada khobar, supaya jelas mana mubtada dan mana khobarnya. Dari sisi itu yang tadi ngartikan panjang. Ibnu Ammarin talibun wabnu Yasirin tajirun. Ibnu Ammar talibun wabnu Yasirin tajirun. Anaknya Ammar adalah pelajar dan anaknya Yasir adalah pedagang. Anaknya Ammar adalah pelajar dan anaknya Yasir adalah pedagang. Anam. Diartikan ya dengan mengartikan kebiasaan ya. Kalau arti lain, arti yang bakunya apa? Anak Ammar pelajar, anak Yasir pedagang. Kalau kita artikan dengan konteks mudhofu khobar dari sisi mana yang menerangkan dan diterangkan, maka kita artikan anaknya Ammar adalah, atau anak Ammar adalah pelajar dan anak Yasir atau anaknya Yasir adalah pedagang. Nah, artinya saya ngartikan kadang ini kadang itu, antum jangan bingung. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Rumah Pak Guru jauh dan rumah pedagang dekat. Rumah Pak Guru jauh dan rumah pedagang dekat. Nah, itu arti singkat kan? Arti panjangnya gimana? Rumah milik Pak Guru adalah rumah yang jauh. Rumah milik pedagang adalah rumah yang dekat. Nah, itu arti yang DM pula DM MD-nya. Nah, hada miftahus sayyarati Ainal miftahul baiti. Hada miftahul sayarati. Aina miftahul baiti. Ini adalah kunci mobil. Di manakah kunci rumah? Ini adalah kunci mobil. Di manakah rumah? Man anta ya waladu? Man anta ya waladu? Ana ibnu Abbasin. Ana ibnu Abbasin. Siapa engkau wahai anak? Siapa engkau wahai anak? Saya adalah anaknya Abbas. Saya adalah anaknya Abbas. Nah, anaknya Abbas atau anak milik Abbas atau anak Abbas singkatnya. Nah, wabnu man huwa? Wabnu man huwa? Dan anak siapa dia? Dan anak siapa dia? Wabnu Khalidin. Wabnu Khalidin. Dia adalah anaknya Khalid. Dia adalah anaknya Khalid. Aina masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Aina masjidu Rasulillah Aina masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Aina masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Di manakah masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dimanakah masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Huwa fil madinatil munawwarati. Huwa fil madinatil munawwarati. Masjid tersebut berada di Madinah Munawwarah. Masjid tersebut berada di Madinah Munawwarah. Nah, huwa kita artikan dia, bisa juga diartikan kepada yang sedang digantikan. Apa itu? Masjid, masjid tersebut. Nah, bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Anak perempuan Hamid di sekolahan dan anak perempuan Muhammad di universitas. Anak perempuan Hamid di sekolahan dan anak perempuan Muhammad di universitas. Ismul mudarisi Sa'idun, wasmul muhandisi Khalidun. Ismul mudarisi Sa'idun, wasmul muhandisi Khalidun. Anaknya Pak Guru adalah Sa'id. Nama anak Pak Guru adalah Sa'id dan nama anak insinyur adalah Khalid. Nama anak Pak Guru adalah Sa'id dan nama anak insinyur adalah Khalid. Khalid. Khalid. Khalid, ya itu bacanya. Ammut talibi ghaniyun. Ammut talibi ghaniyun. Paman santri, pamannya santri adalah orang kaya. Pamannya santri adalah orang kaya. Nah, itu arti panjang, arti pendek. Pamannya santri kaya, arti pendeknya. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati muklaqun. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Pintu masjid terbuka dan pintu sekolahan tertutup. Pintu masjid terbuka dan pintu sekolahan tertutup. Nah, kalau arti panjang gimana? Pintu masjid itu adalah pintu yang terbuka. Dan pintu sekolahan adalah pintu yang tertutup. Nah, maksanta. Jadi pada maftuhun itu isim fa'il, isim maf'ul. Maftuhun isim maf'ul memiliki domir. Domir huwa. Nah, kemana? Ke bab. Begitu juga muglakun, isim maf'ul, ada domir huwa kembali ke mana? Ke bab. Sehingga diartikan tadi arti panjangnya secara nahwu. Pintu masjid adalah pintu yang terbuka dan pintu madrasah adalah pintu yang tertutup. Itu arti panjang itu. Arti pendek, arti kita sehari-hari, pintu masjid terbuka, pintu madrasah tertutup. Nah, kita lanjutkan. Khalu Hamidin faqirun. Khalu Hamidin faqirun. Paman Hamid adalah orang miskin. Paman Hamid adalah orang miskin. Sayyaratul mudarrisi fi syari'i. Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Mobil Abbas berada di jalan. Di jalan raya. Berada di jalan raya. Jalan raya. Nah, Nomor 14 belum tadi kan? Nama guru, nama guru adalah Said dan nama insinyur adalah Khalid. Nama guru adalah Said dan nama insinyur adalah Khalid. Nah, sekarang nomor 19. Ibnu man anta? Ibnu man anta? Anabnul mudarrisi. Anabnul mudarrisi. Anak siapa engkau? Anak siapa engkau? Saya adalah anak Pak Guru. Saya adalah anak Pak Guru. Ainal kalbu? Ainal kalbu? Di manakah anjing? Di manakah anjing? Huwa tahta sayyarati. Huwa tahta sayyarati. Anjing itu berada di bawah mobil. Anjing itu berada di bawah mobil. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Yang poin 5, kawin jumalan mufidatan bi mal'i fi mal'il faragi fi mayali. Bentuklah kalimat yang bermanfaat, maksudnya menjadi jumlah kalimat yang sempurna dengan mengisi yang kosong pada berikut ini. Itu ada titik-titik ya. Nah, barakallahu fikum, sebelum antum mengisi, kita mengulang apa yang sudah ditulis oleh antum tentang mudhof-mudhof ilaih. Coba dibaca ulang. Dilengkapi kalau ada yang kurang. Ya, Abu Salma, tulisan antum. Pakai mic. Sempat ditulis yang salah. Mudhof-mudhof ilaih itu kaidah ringkasnya, yaitu ketemu enggak? Sempat sebelum nutup penutupan kemarin sempat nulis. Saya anak saya melihat antum pada nulis. Kata yang depan tidak boleh tanwin. Kata yang belakang harus majrur. Isim menjadi majrur. Nah itu. Isim berlawanan ada akan hilang. Nah itu, iya itu. Coba yang antum tulis apa? Dilengkapi nanti. Isim menjadi majrur ketika diawali huruf jar. Isim menjadi majrur ketika diawali huruf jar. Dan dia sebagai mudhof ilaih. Dan dia sebagai mudhof ilaih. Ada dua, jadi majrur itu. Kalau diawali huruf jar. Iya, jadi itu pertama tentang isim. Kapan isim menjadi majrur? Pertama kalau diawali huruf jar gitu ya. Iya. Contohnya baitun menjadi fi baitin. Iya. Gitu kan? Terus Muhammadun menjadi li Muhammadin. Terus yang kedua ketika mudhof ilaih, contohnya kitabu Muhammadin. Muhammadin mudhof ilaih kan, sehingga dia menjadi majrur. Terus kedua, isim berlawanan akan hilang tanwinnya ketika kemasukan al. Isim munawan, isim munawan. Isim munawan itu isim yang bertanwin. Isim munawan. Oh iya, isim munawan. Bertanwin. Isim munawan artinya isim yang bertanwin akan hilang tanwinnya ketika kemasukan al. Ketika kemasukan al. Contohnya kitabun menjadi alkitabu. Itu. Iya. Yeah. Terus ketika mudhof. Kedua ketika mudhof. Nah, contohnya Pak kitabu Muhammadin. Ya, kitabun. Berarti kan kitabun ya. Yeah. Kasih al jadi al kitabu. Kemudian sekarang belakangnya dikasih mudhof ilaih menjadi kitabu Muhammadin. Enggak boleh antum mengucap kitabun Muhammadin, enggak boleh, tapi harus kitabu Muhammadin. Mudhof satu. Ya. Terus apalagi bacaannya? Kemasukan huruf panggilan. Ya. Iya, juga ketika isim itu kemasukan huruf panggilan, maka tanwinnya hilang. Yang tadinya kitabun menjadi ya kitabu. Kitabun menjadi ya aliyu. Kitabu atau aliyun menjadi ya aliyu. Aliyun menjadi ya aliyu. Sudah. Sudah. Nah, ditambah sekarang. Isim yang masih yang mudhofnya kurang lengkap. Nah, isim ketika mudhof maka alnya dihilangkan. Isim ketika mudhof maka alnya dihilangkan. Al. Contohnya alkitabu. Kita mudhofkan kepada Muhammad menjadi kitabu Muhammadin. Isim ketika mudhof maka alnya dihilangkan. Contohnya alkitabu ditambah dengan Muhammadun. Contohnya gitu. Alkitabu plus Muhammadun. Terus antum kasih tanda panah menjadi kitabu Muhammadin. Bisa tulis itu. Isim ketika mudhof maka tidak boleh beral. Isim ketika mudhof maka tidak boleh beral. Tulis ya. Terus setelah itu antum tulis contohnya. Contohnya Alkitabu plus Muhammadun. Maksudnya kita mau menggabung isim ini, Alkitabu plus Muhammadun. Dijadikan mudhof-mudhof ilaih. Dikasih tanda panah kan berarti. Tanda panah menjadi apa? Menjadi alnya dibuang menjadi apa? Kitabu Muhammadin. Berarti hilang enggak? Alnya hilang enggak? Hilang. Gitu. Seperti yang sebelumnya, Kitabun plus Muhammadun menjadi apa? Kitabu Muhammadin. Gitu ya. Kitabun plus Muhammadun menjadi Kitabu Muhammadin. Sekarang Alkitabu plus Muhammadun menjadi Kitabu Muhammadin. Berarti al harus dibuang, harus dibuang. Nah itu. Nah sekarang poin kelima kita isi bareng. Ya, coba Abu Salma semampunya baca dua, sisanya kita baca bareng. Abu Salma dua dulu baca. Babul baiti mughlaqun. Nah, babul baiti mughlaqun. Kenapa babul baiti? Kenapa antum enggak tulis al babul baiti? Al dihilangkan karena dia mudhof. Ahsanta. Nah, langsung nyambung. Ahsanta Abu Salma. Artinya apa? Pintu rumah tertutup. Ya, nomor 2. Aina miftahus sayyarati? Artinya di mana kunci mobil? Nah, miftahus sayyarati. Kenapa domanya satu miftahu? Kenapa bukan tanwin? Karena mudhof. Mudhof. Mana mudhof ilainya? As-sayyarati. Ahsanta. Mas Dimas. Ini pertanyaan ini penting karena pertanyaan antum, pertanyaan ini akan didengar oleh pendengar yang jauh dan akan belajar cara menjawab yang benar dari jawaban antum. Gitu ya. Jadi maksudnya di situ kenapa kita belajar minimal ada 2 murid supaya datangnya jawab yang tanya jawab ini menjadi pelajaran bagi mereka yang mendengar di sana. Iya. Mas Dimas. Nomor 3 dan 4. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Nah, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Rasulu kenapa domanya satu? Karena mudhof. Mudhof. Terus Allah. Allah itu apa harakatnya? Kasrah. Kasrah Allahi. Nah, kenapa kasrah? Karena mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Artinya apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nah, itu arti mubtada' khabar. Ahsanta. Nomor 4. Baitut tabibi ba'idun. Artinya rumah dokter itu jauh. Nah, rumah dokter itu jauh. Baitu kenapa domanya satu? Baitu bukan baitun. Karena sebagai mudhof. Nah, sebagai mudhof. Mana mudhof ilainya? At-tabibi. Nah, mudhof ilainya tabibi. Nah, baitun ba'idun sebagai khobar. Tapi kita belum bahas ke situ ya. Yang penting antum mengerti mudhof ilai dulu. Masalah mudhof khobar boleh enggak ngerti. Ahsanta. Kita baca nomor 5 bareng. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an adalah kitab Allah. Al-Qur'an adalah kitab Allah. Khadijatu bintu Hamidin. Khadijah adalah anak perempuan Hamid. Khadijah adalah anak perempuan Hamid. Anabnul Mudarrisi. Saya adalah anaknya Pak Guru. Ya, baca bareng berdua. Nomor 8. Ya, mulai. Qalam talibi maksurun. Artikan. Pena belajar itu patah. 9. Babul masjidi maftuhun. Nah, artinya pintu masjid itu tertutup. Maftuhun. Terbuka. Iya, nomor 10. Kharajal mudarrisu min. Min. Ghurfatil mudiri. Artinya Pak Guru keluar dari kamar kepala sekolah. Nah, ahsanta. Ahsantum. Sekarang sahih tarkibati taliyata. Betulkan susunan berikut. Maksudnya yang salah harus diluruskan, yang salah harus dibenarkan. Gitu ya. Al-qalam di pertama yang pertama itu harakatnya apa pertama itu? Kita baca bareng yang salah. Al-qalamu Tolibi. Nah, al-qalamu tolibi. Salah atau benar, Abu Salma? Salah. Yang benar apa? Qalamu tolibi. Qalamu tolibi. Berarti apa salahnya? Al. Harus diapakan alnya? Dihilangkan. Aksanta. Ya. Nomor dua. Satu lagi, Abu Salma. Babus sayyaratu. Yang salah ini. Ya, babus sayyaratu. Yang salah apa? Harokat apa? Doma. Pada apa? As-sayyaratu. Nah, doma pada sayyaratu salah. Harusnya? Sayyaroti. Nah, nah, harusnya babu sayyaroti. Nah. Terus, Mas Dimas. Pintu Hamidun menjadi pintu Hamidin. Nah, yang salah apa berarti? Yang salah berakhiran dengan tanwin. Tanwin doma. Yang salah bukan tanwin ya, yang salah doma pada hamidun. Karena hamidin juga tanwin, iya kan? Hamidin tanwin tapi kasro. Nah itu. Iya. Satu lagi, Mas Dimas. Ar-Rasulullah. Ar-Rasulullahi. Ar-Rasulullahi. Itu salah. Ma, apa yang benar? Yang benar Rasulullahi. Apa yang harus dihilangkan? Alif lamnya dihilangkan. Nah, alif lam dihilangkan. Sekarang Abu Salma lagi. Baca yang salah dulu. Ismu al-walada. Ismu al-walada. Apa yang salah? Da itu. Dal. Nah, harakatnya dal. Harusnya apa? Kasroh. Menjadi apa? Ismu al-waladi. Nah, terus satu lagi. Ibnul mudarisi. Nah, ibnul mudarisi. Nah, harusnya apa? Ibnul mudarisi. Nah, harusnya ibnul mudarisi. Nah, ya. Tambah catatan antum lagi, tambah lagi ada yang kelewat. Tulis lagi, tulis. Tulis. Dikte, dikte. Yang tolong catat tadi. Harokat atau kedudukan mudhof ilaih selalu majrur. Kedudukan mudhof, kedudukan dalam kurung, dalam kurung i'rab kita aja. Kedudukan dalam kurung i'rab, tutup kurung. Mudhof ilaih selalu majrur. Selalu majrur. Tanda tanda jernya adalah kasroh atau penggantinya kasroh. Gitu. Kedudukan mudhof ilaih adalah selalu majrur. Tanda jernya adalah kasroh atau penggantinya kasroh. Seperti yang kita baca di sini. Qalamu talibi saya babu saya roti pintu hamidin rasulullahi. Kasroh semua enggak itu? Kasroh semua kan? Nah. Berarti tanda jernya adalah kasroh atau penggantinya kasroh. Selesai Mas Mas, tulis. Coba dibaca ulang. Baca ulang yang tadi tulis. Kedudukan dalam kurung i'rab. Kedudukan dalam kurung i'rab mudhof ilaih selalu majrur. Selalu majrur. Iya. Tanda jernya, tandanya adalah kasroh atau penggantinya. Kasroh atau penggantinya. Kalau ada yang nanya apa sih majrur? Jawaban singkatnya, majrur itu tanda bagi suatu isim yang keadaan suatu isim yang ditandai dengan kasroh atau penggantinya kasroh. Itu namanya majrur. Contoh kasroh ini yang sekarang kita baca semuanya kasroh. Contoh yang penggantinya kasroh. Seperti kalau isimnya misalkan jamak. Seperti tolibuna. Tolibuna. Kita bikin mudhof ilaih tolibuna. Kita but tolibina. Jadi kasroh kan? Jadi ya. Yang sebelumnya wawu itu. Atolibuna. Wawu enggak? Wawu dan nun. Ketika kita bikin mudhof ilaih menjadi kita but tolibina. Jadi ya. Berarti ya disitu penggantinya kasroh. Nah, tapi nanti itu di kitab yang lain atau pada pembahasan yang akan datang insyaallah ada penjelasan. Yang jelas yang jadi titik berat di sini bahwa mudhof ilaih selalu majrur dalam kurung harakatnya kasrah atau penggantinya kasrah. Nah, adapun yang mudhof tambah tulisan. Adapun yang mudhof yang di rumah nulis ya. Nah, barakallahu fikum. Adapun yang mudhof. Adapun yang mudhof maka kedudukan i'rabnya bisa marfu dalam kurung doma. Adapun yang mudhof maka kedudukan i'rabnya bisa marfu dalam kurung doma atau penggantinya tutup kurung. Bisa juga mansub dalam kurung fathah atau penggantinya. Bisa juga mansub dalam kurung fathah atau penggantinya. Bisa juga majrur dalam kurung kasroh atau penggantinya. Adapun yang mudhof maka kedudukan i'rabnya bisa marfu dalam kurung doma atau pengantinya, bisa mansub dalam kurung fathah atau pengantinya, bisa majrur dalam kurung kasro atau penggantinya. Nah itu ya. Contoh, antum bikin contoh di situ. Contoh. Contohnya yang marfu ya. Kitabullahi. Kitabullahi. Itu. Mudhofnya doma enggak harakatnya? Doma kan kitabullahi. Yang mansub sekarang kita bikin. Kitabullahi. Pakai fathah. Kitabullahi. Kalau kalimat lengkap berarti kita bikin seperti ra'aitu kitaballahi, aku melihat kitab Allah. Ra'aitu kitaballahi. Itu kalau kalimat lengkap. Nah, terus yang contoh majrur? Contoh majrur? Fi kitabillahi, fi kitabillahi. Nah, contoh majrur dan contoh marfu, kalimatnya enggak lengkap. Yang nah, yang contoh marfu tadi bilangnya kitabullahi. Yang contoh majrur ra'aitu kitaballahi, yang mansub ra'aitu kitaballahi, yang majrur apa tadi fi kitabilahi. Nah itu kalau antum melihat kitab memiliki tiga harokat enggak? Yang pertama apa harokatnya? Doma. Yang kedua apa harokatnya? Fathah. Yang ketiga kasro. Nah, berarti yang namanya mudhof bisa doma, bisa fathah, bisa kasro, gitu kan? Adapun yang mudhof ilaih semuanya apa? Majrur, tanda jirnya kasro. Bisa juga nanti penggantinya kasro. Nah, barakallahu fikum. Sekarang poin ketujuh, perhatikan. Muhammad, kita baca bareng. Muhammadun. Ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Ustadun. Ustadun. Ya Ustadu. Ya Ustadu. Khalidun. Khalidun. Ya Khalidu. Ya Khalidu. Khalid. Khalid. Wahai Khalid. Wahai Khalid. Waladun. Waladun. Anak. Anak. Ya waladu. Ya waladu. Wahai anak. Wahai anak. Naam, ahsantum. Nah, itu di situ isim yang munawwan, yang bertanwin. Tanwinnya di situ contohnya doma semua. Bisa hilang tanwinnya ketika kemasukan huruf panggilan. Ya, ya huruf panggilan artinya wahai. Ya. Muhammadun jadi ya Muhammadu. Ustadun menjadi ya Ustadu. Seperti kemasukan alif lam, hilang enggak domanya? Hilang kan? Ustadun menjadi al Ustadu kan gitu. Waladun menjadi al Waladu, itu ya. Sekarang perintah berikutnya, iqra waktu ma'dhabti awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah sambil mengharakati akhir kata. Bacalah dan tulislah sambil mengharakati akhir kata-kata berikut. Nah, coba dibaca dan diharakati. Maksudnya dibaca dan keluarkan harokatnya dengan jelas. Ya Aliyu. Iya. Terus tiga. Ya Abbasu. Nam. Sheikhun. Nam. Satu lagi. Ya Sheikhu. Aksanta. Ya. Sisanya mesti mas. Semua dibaca. Ya Rajulu. Ya Sirun. Ya Ya Ammaru. Ya Amaru, ya, asanta. Dukturun, ya, menjadi. Ya Dukturu. Nah, ahsantum, barakallahu fikum. Ya, sudah cukup ya, jam 9 lebih. Nah, inginnya sih kita selesaikan sehingga sisanya tinggal pelajaran ke 6, tapi sudah jam 9 lebih 10. Sehingga kita cukup sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Nah, namun malam ini malam keberapa, Abu Salma? 28 atau 29? Alam 28 ya. Hah? 6, barakallahu'alaikum. Ini malam 29. Malam 29. Iya, malam 29, barakallahu'alaikum. Sekarang malam 29. 29, nanti ke. Kalau malam 28 berarti besok-besoknya hari 28. Kalau sekarang malam 29 besoknya hari 29. Nah, berarti besok ada ru'ya karena sekarang malam 29 besok hari 29 ru'ya. Kalau besok ternyata harinya masih Ramadan, kita lanjut pelajaran. Tapi kalau malam-malam lebaran, ya berarti kita enggak, kita libur. Ya. Atau langsung diliburkan aja besok. Gimana? Dari pada ragu ya. Saya setuju gitu. Kalau hisab, kapan hisab lebaran? Hisabnya Muhammadiyah dan lainnya. Pernah dengar enggak? Enggak ngerti ya. Ya udah, untuk supaya enggak membingungkan nanti barangkali ada yang persiapan, ada yang enggak dan seterusnya. Berarti besok baik lebaran atau malam lebaran atau bukan malam lebaran kita libur. Gitu ya. Besok kita libur. Barakallahu fikum. Dan akan dimulai lagi, nanti kita akan rapat online di grup berapa hari setelah lebaran. Insyaallah enggak lama, paling libur kita hanya setelah lebaran sehari dua hari insyaallah. Nanti kita akan sepakati hari apa mulai taklim dan jam berapa, karena kita bukan di Ramadan, mungkin taklimnya bisa jadi habis maghrib atau habis isya langsung, gitu ya. Nanti tergantung nanti jadwal, kita menyesuaikan dengan jadwal asatidzah yang lain sih. Nah, barakallahu fikum. Nah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Nah, yang tugas bagi pendengar, kerangkuman tadi di foto dan dikirim ke grup untuk meyakinkan apakah antum menulis atau sekedar mendengarkan yang tadi ditulis oleh Abu Salma, Mas Dimas, ya, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan apa mudhof ilaih kan tadi, ya, difoto, disetorkan ya, dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada yang telah mengumpulkan PR di grup. Nah, semoga Allah SWT semakin menambah semangat kita untuk belajar ilmu syar'i, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua kepada perkara yang Allah SWT cintai dan Allah ridhoi. Innahu walun dalika wa qadiru alaihi. Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.